Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala: Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih wat tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqal lima wala kaifa innama huwa at tasdiqu wal imanu biha wa man lam ya'rif tafsir al hadith wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. Ya, ini pelajaran kita bukan hari ini. Belum kan ya? Udah. Nah, berarti kalimat berikutnya ya. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar itu. Baik. وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدَرِ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا وَإِنْ نَبَتْ عَنِ الْأَسْمَاعِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا وَأَنْ لَا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ. طيب. Itu aja pelajaran kita insyaallah malam ini. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, dan semisalnya hadis tentang takdir. Kita baca syarah terhadap kalimat ini. Abu Bakar Al-Ajuri berkata, yang maknanya jika seseorang menanyakan mazhab kami tentang takdir, maka beliau nanti akan menjabarkan panjang sekali. Ya, kita bahas insyaallah ya. Jika seseorang menanyakan mazhab kami, ya, mazhab berarti pandangan, mazhaba ilaihi, ya, ke blok yang mana, pandangan yang mana. Mazhab kami tentang takdir, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jawabannya, sebelum kami memberitahukan mazhab kami kepadanya, ya, ini anda baca terjemahannya aja. Tapi kalau kita cari bahasa Arabnya panjang banget nanti, ya, habis waktunya untuk membaca bahasa Arabnya. Mempermudah aja insyaallah. Jadi yang kami lakukan menasehatinya, memberitahukan pada penanya bahwa tidak sepatutnya bagi seorang muslim membahas dan meneliti tentang perkara takdir, karena takdir merupakan rahasia Allah Ta'ala. Betul. Ya, takdir merupakan rahasia Allah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang akan ia dapatkan keesokan harinya. Seseorang tidak tahu di bumi bagian mana dia akan mati. Berarti ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari tidak sepatutnya bagi seorang muslim membahas atau meneliti tentang perkara takdir adalah berta'amuk. Ta'amuk itu mendalami betul-betul tentang takdir. Mendalami suatu rahasia yang tidak dibeberkan itu kesia-siaan. Ya enggak? Antum berusaha meneliti sesuatu yang dirahasiakan dan tidak akan pernah diberitahu, ini kesia-siaan, menghabiskan waktu. Itu satu. Kemudian syaitan akan membisikkan beberapa hal yang membuat kita tadinya meyakini menjadi ragu gara-gara melakukan kesia-siaan itu. Ya. Jadi penjelasannya, takdir Allah Ta'ala itu rahasia, besok kita gak tahu kapan kiamat terjadi dan seterusnya. Meneliti lebih dalam dan detail tentang takdir, bagaimana esok dan seterusnya, kiamat kapan dan seterusnya, ya, ini suatu kesia-siaan, menyia-nyiakan waktu dan perbuatan yang sia-sia. Gak ada faedahnya, gak ada natijah yang sahihah, gak ada nilai yang betul gitu. Sebagaimana kerap terjadi dari pengumuman yang atau selebaran yang disebarkan di baik media sosial atau dimanapun. Nanti hari kiamat ini terjadi pada tanggal sekian. Setelah penelitian dan riset, ya, masya Allah, benar gak tuh? Benar, pasti nggak benar. Ya, maka ini kesia-siaan dan kemudian akan menjadikan seseorang itu selagi dia berbuat sia-sia. Walaupun menyangka perbuatannya ini baik, tapi sia-sia. Itu akan menjadikan seorang mulai ragu, atau menafsirkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan seterusnya akhirnya menjadi sesat gara-gara berta'amuk dalam masalah yang tidak pantas manusia berta'amuk di dalamnya. Termasuk kesia-siaan terlalu mendalam membahas yang gaib seperti takdir, jin, malaikat, dan hal-hal yang gaib baginya. Maka itu kesia-siaan. Kita hanya mendalami apa yang ada di nas, Al-Quran, Sunnah, dan di kenyataan khalas. Adapun hal-hal yang gaib yang kita tidak bisa betul-betul mendalaminya karena gaib, maka enggak usah. Tawakuf. Itu lebih baik. Walaupun boleh membahasnya, tapi membahas dalam batas kewajaran. Baik. Kemudian bahkan mengimani hal-hal yang baik maupun yang buruk dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah adalah wajib hukumnya bagi seorang hamba. Ulang, mengimani hal-hal yang baik ataupun yang buruk dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Pahami kalimat ini, ini terjemahnya bagus. Hal-hal yang baik ataupun yang buruk dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Taib, sekarang yang baik atau buruknya ini adalah hal yang Allah Ta'ala takdirkan. Baik dan buruk ini bukan baik atau buruknya perbuatan Allah, bukan, maksudnya bukan itu. Allah mentakdirkan dan perbuatan Allah mentakdirkan tidak pernah buruk. Tapi yang buruk adalah beberapa sebagian yang Allah takdirkan. Ya begitu. Ya. Ada yang lagi batuk-batuk enggak di sini, Khon? Ada? Enggak ada. Selain anak-anak agak sedikit gatal-gatal sedikit. Ya, tadi makan sate belum sempat minum. Ada minum dulu ya. Bismillah. Jadi masih agak nyangkut-nyangkut ya, sambal-sambal gitu ya. Alhamdulillah yang nyangkut bukan tusuknya, alhamdulillah. Seseorang batuk ya. Batuk tuh enggak enak, Pak. Menurut pendapat yang rajih, batuk enggak enak. Enggak, Pak. Ada di sini yang mempunyai mazhab batuk itu asik? Enggak ada. Batuk itu enggak enak. Penyakit batuk enggak enak. Ya, penyakit batuk enggak enak. Tapi ketika seseorang batuk-batuk yang enggak enak memang, ini ditakdirkan enggak oleh Allah? Ditakdirkan. Takdir baik atau buruk? Takdir baik dari sisi tidak enaknya hal tersebut. Yang buruk ya apa? Tadi Anda bilang apa? Takdir buruk dari sisi tidak enaknya hal tersebut. Yang buruk itu apa yang ditakdirkan atau perbuatan Allah mentakdirkan, apa yang ditakdirkan ini batuk-batuk ini yang buruk gitu kan ya. Adapun Allah Ta'ala mentakdirkan antum batuk-batuk, perbuatan Allah mentakdirkannya, itu baik atau buruk? Pasti baik. Pasti baik. Baik dalam artian apa? Baik dalam artian satu, tidak ada perbuatan Allah yang buruk, itu satu. Baik dalam artian dua, setiap takdir yang mungkin ditakdirkan tidak baik tetap berhikmah, walaupun di pandangan kita itu kurang mengenakan, pasti berhikmah. Ya, baik dari segi apa? Perbuatan Allah baik dari segi apa? Satu, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan Allah pasti baik. Karena apa? Karena seburuk-buruknya apa yang Allah takdirkan, itu tetap pasti mengandung hikmah yang mungkin tidak terlihat oleh kita pada saat awalnya ia datang atau ditakdirkan. Ya. Boleh jadi kita batuk-batuk sekarang. Ternyata batuk-batuknya itu kita sawarin jadi penggugur dosa. Baik atau enggak? Ujung-ujungnya baik sebenarnya. Keberadaan iblis emang enggak enak. Yang jelek tuh iblisnya atau perbuatan Allah? Iblisnya. Ya, tapi keberadaan iblis membuat kita tahu enggak kemudian mana yang hak, mana yang batil. Begitu. Pasti di setiap keburukan yang Allah Ta'ala gariskan dan takdirkan dan adakan dan ciptakan, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kematian, musibah, dan seterusnya, semua itu berhikmah. Karena apa? Karena semua keterjadian itu adalah apa yang Allah takdirkan. Ya. Bukan terjadi gitu saja. Allah sudah takdirkan, alhamdulillah. Baik atau buruknya dia, baik atau buruknya apa yang ditakdirkan itu, tetaplah Allah tersifati dengan Al-Hakim, Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Ya, enggak bakal perbuatan tersebut sia-sia. Ya. Penciptaan langit dan bumi enggak ada yang sia-sia. Ya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil begitu sia-sia, enggak. Semua berhikmah. Semua berhikmah. Keberadaan hewan sekecil apapun berhikmah. Berhikmah. Memiliki kebijak apa efek dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sini. Kemudian seorang hamba yang membahas tentang perkara takdir lebih dalam tidaklah aman dari mendustakan ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku pada hamba-hambanya sehingga ia pun tersesat dari jalan kebenaran. Dulu para salaf kita itu enggak begitu detail membahas takdir, ikhwan. Baru kemudian datang Qadariyah. Orang-orang yang mulai membahas takdir lebih detail. Kemudian terkena syubhat oleh logikanya sendiri sampai akhirnya menafikan takdir. Ada yang sampai menafikan takdir dalam artian Allah tidak mentakdirkan apapun, semua terjadi begitu saja. Jelas yang seperti ini kufur. Karena menafikan ilmunya Allah Ta'ala tentang apa yang terjadi. Ada kemudian yang berpendapat, dan ini lebih ringan cuman tetap sesat tentunya, bahwasanya Allah mengetahui, Allah mentakdirkan, tapi yang baik saja, yang buruk tidak Allah takdirkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang baik-baik saja itu Allah takdir, abrum yang buruk itu perbuatan manusia yang manusia ciptakan sendiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwasanya semua Allah takdirkan kecuali perbuatan manusia secara mutlak. Ada yang punya Qadariyah dengan beragam macamnya. Menyimpang semuanya gara-gara apa? Gara-gara mendalam detail dalam masalah yang para salaf kita itu tidak sampai sedetail itu. Karena apa? Karena khalaf, yaitu orang belakangan setelah salaf, tidak sedikit yang merasa bahwasanya dirinya lebih logis, lebih bijak, lebih berilmu dibandingkan salaf yang nyari selamat doang itu. Ya. Jadi merasa lebih logis, lebih punya wacana, lebih banyak khazanah keilmuan, lebih paham bahasa, merasa gitu. Akhirnya lebih mendetail dalam hal-hal yang orang-orang terbaik di kalangan umat Islam sendiri enggak mau mendetail soal itu. Akhirnya terjerumuslah. Ibaratnya gini, ikhwan. Ada orang ngerukiah, detail dia sampai digali-gali tentang jin ini. Lama-lama sesat itu orang, yakin. Ya, lama-lama sesat itu. Yang diomongin rukyah jin, pokoknya semua omongan itu rukyah jin, bertamu ngomongin jin. Iya. Gitu. Ini ada kesalahan dalam kehidupan yang seperti ini. Kemana-mana ngomong jin. Pokoknya ngeliat orang, dia langsung keinget jin. Iya. Itu hidupnya kayaknya berkhidmat untuk jin atau gimana? Kok jin terus ngomongnya? Detail ngomong tuh. Lama-lama akan dipalingkan oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya, sehingga mulai bisa memprediksi ini, mulai bisa memprediksi itu. Perukyah syariah, kemudian masya Allah, antum ada yang ngikutin akhi. Ini jin nasab. Oh, ya. Ini jin korin ada 3 ini. Iya, tambah 4, satu lagi limit. Bisa kayak gitu? Ada yang sampai kemudian mereka meraba-raba yang mana itu bisikan dari setan tanpa dia sadari. Kenapa? Karena ta'amuknya mendalamnya dia dalam hal yang dia tidak perlu membahas terlalu dalam seperti itu. Ya, nggak usah terlalu dalam. Ini hal ini ya, kita anda pribadi pernah mengalami hal ini. Jadi makanya. Jauhilah hal-hal yang sebenarnya bukan porsi manusia untuk lebih detail dalam hal itu. Udah khalas, mujmal saja atau global saja. Kalaupun mau detail, cari dalilnya atau penjelasan para ulama atau yang waqi' terjadi, real. Baik, lanjut. Muhammad bin Husain al-Ajurri, nah ini beda lagi, berkata, jikalau seandainya para sahabat tatkala sampai pada mereka tentang suatu kaum yang sesat dan telah lari dari jalan al-haq dan mendustakan takdir, lalu mereka para sahabat mengkafirkan dan membantah perkataan mereka, yaitu mendustakan takdir, yakni mengatakan maksudnya Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, melainkan segala sesuatu terjadi itu begitu saja, dan Allah tidak tahu itu terjadi sebelum terjadinya itu. Ngerti gak itu? Allah Ta'ala tidak tahu itu akan terjadi sebelum terjadinya itu. Gimana? Paham gak? Ya udah, gampang kan? Anda muter-muterin aja. Ya gampang. Itu bagi mereka, Allah Ta'ala tidak tahu itu akan terjadi sebelum terjadinya itu. Jadi ketika itu terjadi, barulah Allah Ta'ala terjadinya tahu terjadinya itu. Ya, paham? Alhamdulillah. Ya. Demikian pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Mereka mencela orang-orang, yaitu mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Mereka mencela orang-orang yang membicarakan dan mendustakan takdir, melaknat dan melarang dari berduduk-duduk dengan mereka. Begitu pula dengan imam muslimin. Begitu pula para imam kaum muslimin, mereka melarang dari berduduk-duduk dan berdialog dengan orang Qadariyah. Orang yang mengingkari adanya takdir Allah. Duduk-duduk di sini maksudnya mujalasah, yaitu mujalasah yang ada percakapan berkaitan dengan tema ini. Ya. Adapun duduk-duduk di angkot bareng dengan Qadariyah, itu terpaksa mau gimana? Sopirnya misalnya madhabnya Qadariyah misalnya. Sopir angkot KWK madhabnya Qadariyah dalam masalah takdir. Ya, dalam masalah iman madhabnya Murji'ah Jahmiyah. Ya, dalam masalah fiqih madhabnya Ja'fariyah Syiah. Ada sopir angkot kayak gitu? Kalau antum numpang sama sopir angkot ini, kira-kira antum gimana? Bayar enggak? Bayar. Bayar urusan dia kalau mazhab dia. Duduk di samping Pak Kusir misalnya, Pak Kusirnya mazhabnya Qadariyah. Ya. Sambil mecut ini, tahu enggak leh bahwasanya pecut kayak gini itu kalau kuda itu kesakitan, Allah itu tidak tahu kalau kuda itu kesakitan, baru tahu Allah ketika kuda itu sakit baru Allah tahu. Antum gimana kira-kira? Allahul musta'an. Ya. Semoga Allah memberi bapak hidayah. Ini adalah kalimat kufur, ya gitu, ya. Tapi kalau masalah duduk biasa doang, enggak ada pengaruh apa-apa, itu duduk biasa, duduk kayak duduk di angkot, duduk di halte, itu masalah. Maksudnya duduk di sini adalah duduk yang akan ada terjadi dialog setelah itu dengannya, ya. Berdialog dengan orang Qadariyah. Dialognya jurus ke sana. Ke masalah agama enggak usah. Sama sekali ke masalah agama sama sekali. Hatta ke fikih baiknya jangan. Nanti ujungnya ke sana nanti. Dan menjelaskan, dan para ulama kaum muslimin menjelaskan kepada kaum muslimin tentang buruknya madhab mereka, yaitu madhab Qadariyah. Seandainya mereka tidak membantah orang-orang Qadariyah, maka tidak boleh bagi siapapun setelah generasi mereka untuk membicarakan tentang perkara-perkara takdir. Ini ada kurang begitu paham dengan kalimat ini. Bahkan secara qada dan qadar wajib beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Apa-apa yang telah ditentukan ditakdirkan pasti terjadi, dan apa-apa yang belum ditentukan pasti tidak terjadi, tidak akan terjadi. Pahami kalimat ini, sahih. Dan insya Allah mudah dipahami. Apa-apa yang telah ditakdirkan di lauh mahfuz pasti terjadi. Walaupun tidak pernah kita harapkan itu terjadi, ya terjadi pasti karena sudah ditakdirkan. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi, gitu ya. Misalnya besok, ya besok hari apa besok? Rabu ya, Rabu. Hari Rabu, misalnya besok hari Rabu, antum rencana mau pergi ke pasar. Pergi ke pasar, udah plan, planningnya udah masya Allah, ditulis semua kebutuhan. Duit disimpan rapi, kendaraan dipanasin sejak malam ini. Masya Allah, saking semangatnya itu. Ternyata tidak tercatat di lauh mahfuz besok antum ke pasar. Ya, malah tercatat di lauh mahfuz besok malah antum ke rumah sakit jenguk saudara yang tiba-tiba sakit misalnya. Itu misal saja di lauh mahfuz. Walaupun antum usaha seberapa daya pun sampai bilang insya Allah berapa kali, kalau Allah tidak memberikan masyiah terhadap itu, enggak bakal terjadi, enggak bakal. Maka kaidahnya apa? Apa-apa yang telah ditentukan pasti terjadi. Yang pasti terjadi adalah apa? Antum ke rumah sakit, karena di lauh mahfuz tercatat gitu. Ya. Dan apa-apa yang tidak ditentukan enggak bakal terjadi, enggak bakal terjadi. Gitu, itu salah satu poin akidah tentang takdir Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, dan apa yang telah ditentukan dan apa yang tidak ditentukan itu gaib bagi kita, gitu loh. Kenapa dibuat gaib? Alhamdulillah hikmahnya besar. Coba kalau udah ketahuan besok ngapain? Misal besok ketahuan besok bakal mati, taubat sekarang. Iya, ketahuan nanti misalnya punya anak bakal 10, udah tahu dia. Cari cara supaya jangan sampai 10 ya. Jadi pusing mah kalau besok tahu, ya kan? Betapa banyaknya ketidaktahuan kita akan sesuatu membuat kita merasa aman. Ya kan ya? Membuat kita nyaman. Iya. Coba kalau antum tahu besok tuh bencana apa yang terjadi, repot. Ya. Repot. Udah tahu besok nih, lusa, ya, lusa saya bakal kejepit pintu, sudah tahu itu. Iya, berusaha menghindar, tetap aja kejepit, kan repot. Berusaha menghindar, saya pokoknya nggak bakal deketin pintu. Menghindar terus, ternyata didorong sama teman, kejepit. Udah tahu, karena udah tahu tuh, malah justru nggak enak, nggak. Apalagi kalau udah tahu nanti ke surga atau ke neraka. Nah ini lebih sulit lagi, lebih gak enak lagi, lebih gak berhikmah jadinya. Jadi kerahasiaan takdir itu justru, walaupun syarat akan misteri, justru disitulah yang membuat kita itu semakin tawakal kepada Allah. Alhamdulillah. Antum tahu gak Pak, besok antum kaya atau enggak? Ya kalau kelihatan dari wajahnya enggak, cuman kaya enggak? Hah? Kaya insya Allah, insya Allah. Bismillah insya Allah. kayak hatilah minimal, kayak hati, qanaah gitu ya, cukup dengan apa yang ada gitu ya. Antum nggak tahu kan? Coba kalau antum tahu, besok antum dapat segepok duit ya di lemari antum. Wallahualam, nggak tahu, di lemari antum ya. Kemudian pas antum nggak inget juta, tapi di lemari antum. Bukan barang pungutan loh ini. Kalau barang pungutan di jalan hukumnya luqathah. Ini lemari antum. Mau kasih tahu istri, ntar dihabak semuanya istri, gimana? Antum simpen. Kalau antum tahu kayak gitu besok terjadi, kira-kira malam ini tenang nggak antum? Nggak tenang. Gimana caranya supaya istri besok ada di rumah biar nggak ketahuan? Ya kan? Terus besok beli apa ya? Beli AC, ya. Beli AC, beli token 50 juta biar, ya. Biar nggak bunyi terus, ya. Coba repot, mau beli apa, mau beli apa. Istri malam ngeliat, bang kok bengong terus? Ah, ada lah. Ada apa nih? Lah istri curiga kan? Mulai repot lagi, kecurigaan istri membuat dia uring-uringan lagi. Pagi-pagi, aduh cuti ah, gitu kan. Repot kalau kita tahu besok apa. Itu dapat keberuntungan itu. Gimana kalau tahu besok itu dapat kesengsaraan? Oh besok mati saya nih, gimana ya? Ayo, repot kan? Alhamdulillah gak ketahuan. Kalau ketahuan besok mati, gimana cara ngehindarin ya? Besok mati, aduh gimana nih, gimana? Taubat dulu deh, taubat dulu. Gak bisa tidur, gak bisa tidur. Begadang mikirin, besok mati nih. Ya, paginya gak jadi kerja deh, izin sama bos, gak jadi kerja. Iya. Akhirnya ngantuk, tidur. Dan gak bangun lagi. Nah itu. Ya namanya takdir besok, alhamdulillah. Berhikmah sekali dikatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa itu gak ada yang tahu besok dapat apa. Itu syukurlah kita dengan hal seperti ini. Sehingga kita tuh gak panik atau gak bingung dari sekarang. Gak bingung dari sekarang. Kita pengen anak kita jadi alim, ulama, ustadz. Pengen kayak gitu, tapi kita tahu anak kita berandalan nanti gedenya. Gimana coba? Kan bingung antara ekspektasi dengan bakal jadi realita, bakal ketabrakan. Jadi nyesel punya anak gitu kan, jadi gitu. Karena udah tahu anak jadi berandalan. Tapi sekarang ada enggak di antara antum memastikan anak antum jadi apa? Enggak ada yang tahu. Melainkan kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah dan husnuzan kepada Allah dan berharap semoga Allah mengabulkan, sembari kita menempuh cara akhdz bil asbab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berhikmah sekali kan kalau kita enggak tahu. Makanya kejahilan manusia itu atau kekurangan manusia itu justru menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Alhamdulillah manusia itu jahil. Jahil bagus gak? Gak bagus memang. Dari satu sisi kebodohan itu gak bagus. Tapi ini kan gak bagus ya. Manusia ditakdirkan bodoh gitu. Gak tahu tentang besok gimana. Gak tahu. Satu sisi gak bagus. Kelihatannya, logikanya gitu. Karena bodoh itu mutlak gak bagus memang. Dan Allah sifatnya manusia itu jahul. Sangat bodoh. Betul. Tetapi di sisi lain, justru kebodohan manusia ini yang Allah takdirkan manusia itu bodoh, enggak ngerti besok gimana, justru itu kebijaksanaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Alhamdulillah bersyukurlah gitu. Ya, baik. Sampai mana kita ikhwan? Ini kok kayak hilang di kalimatnya tadi. Hah? Begitu pula para imam, enggak susah. Apa-apa yang telah ditentukan pasti terjadi, dan apa yang tidak ditentukan tidak akan terjadi. Apabila seorang hamba menjalankan ketaatan kepada Allah, lalu ia mengetahui bahwa hal itu terjadi karena taufik dari Allah kepadanya, maka ia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ulang ya. Misal seorang hamba menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, ketahuilah antum bisa taat itu bukan karena antum hebat, tapi karena taufik dari Allah. Taufik di sini pemudahan dari Allah Ta'ala, pelancaran dari Allah Ta'ala. Ya, sehingga Allah setuju dengan perbuatan antum dan antum dipelihara dengan perbuatan tersebut. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah, ia akan bersyukur kepada Allah setelah bisa mengamalkan hal tersebut. Misalnya suatu ketika antum berusaha memahami tentang takdir. Sudah ikut kajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan dari Ahlu Sunnah, belum paham-paham juga. Ya Allah, ada apa ya Allah? Mungkin kan harta saya haram atau karena apa ya Allah? Tuh lihat, jahil kan? Dia enggak tahu kan sebabnya? Coba kalau dia tahu sebabnya, gampang. Ah, ini karena ketidaktahuan dia akan sebab membuat dia penasaran dan cari tahu sehingga dia berusaha menjadi lebih baik lagi. Akhirnya kemudian kayaknya karena harta haram, cobalah saya ikhtiar sekarang menjauhi harta haram. Misalnya, kemudian ikut kajian. Alhamdulillah satu kajian Selasa malam membahas tentang takdir. Paham, alhamdulillah. Pahamnya antum di sini yang paling pertama itu karena taufik dari Allah. Setelah antum merasakan itu, ini semua kemudahan dari Allah, maka hamba yang benar adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Sebenarnya antum bisa di masjid ini ana ya. Bisa ke masjid ini coba, siapa yang paling jauh datang ke sini, ikhwan? Ayo, adu-aduan ayo. Ada yang lebih jauh daripada ana datang ke sini? Paling jauh ana Cilangkap. Ya. Ada yang lebih jauh mungkin dari Cilacap mungkin? Enggak ada. Enggak ada. Tapi alhamdulillah Allah selamatin dengan tim. Alhamdulillah selamat. Taufik dari Allah, semoga itu taufik. Ya alhamdulillah, akhwat juga pada datang sini. Alhamdulillah selamat. Taufik dari Allah. Faham enggak semua yang pengen ngomongin? Anda pakai bahasa Indonesia loh. Antum faham? Faham. Bahkan bisa hafal dengan beberapa faedah di sini. Taufik dari Allah. Pulang-pulang naik motor diskusi sama istri. Diskusi ilmiah, bukan diskusi yang lain. Eh tadi satenya enak ya, enggak gitu. Diskusi ilmiah. Kamu tadi hafal apa deh tentang takdir itu faedahnya? Oh gini mas, gini-gini disebutin sama istrinya. Mas tadi ingat apa? Ah mas ingat yang lucu-lucunya aja. Sekarang mana yang kedatang, yang dapat taufik sekarang? Istrinya. Terus istri bilang, alhamdulillah mas, aku bersyukur Allah beri taufik gak kayak kamu ya. Gitu. Bersyukur mendapatkan taufik dari Allah. Orang kalau betul-betul mendapatkan taufik setelah beramal, dia tidak ujub. Kalau betul-betul diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dia melainkan dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apabila ia berbuat maksiat kepada Allah, maka ia akan segera menyesalinya dan ia mengetahui bahwa hal itu terjadi lantaran takdir yang berlaku padanya, sehingga ia pun mencela dirinya sendiri dan meminta ampunan kepada Allah. Kita ulang. Jika seorang muslim yang benar itu berbuat maksiat, taib, sekarang orang yang betul-betul beriman bertakwa, mungkin enggak dia berbuat maksiat? Mungkin enggak, ikhwan? Mungkin banget ya. Pakai banget ya. Mungkin pakai banget, nah gitu. Apa dalilnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka muttaqin? Orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, ya? Betul? Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wa basyiril, bukan musabirin, wabashiril muhsinin. Ya mbak, di surat Ali Imran. Kemudian termasuk di antara sifat orang munafik, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zulamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka melakukan fahishah, fahishah itu kekejian, bisa aja dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Ya enggak berhenti di situ. Makanya kalau baca ayat Al-Qur'an tuh harus bisa kalau bisa paham maknanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum. Allahu Akbar, ngawur ini, ya. Belum selesai ayat. Ketika mereka melakukan fahishah, kekejian atau menzalimi dirinya sendiri, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka mengingat Allah, berzikir kemudian beristighfar. Itu padahal dia orang bertakwa, tapi berdosa juga. Ya enggak? Berdosa juga. Para nabi pun istighfar, karena para nabi dan rasul, mereka ma'sum dari dosa besar, tapi mereka tidak ma'sum dari kesalahan kecil. Ini madhab keumuman kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa, semua kaum muslimin, baik ahlu sunnah, bahkan ahli kalam, mereka sepakat bahwasanya seluruh nabi, siapapun nabi itu, walaupun Nabi Muhammad, terhindar dari dosa besar, tapi tidak terhindar dari kesalahan atau dosa kecil. Semuanya. Nabi Adam, melakukan dosa kecil gak? Melakukan. Siapa yang membisikkan? Syaitan, iblis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pernah gak melakukan dosa kecil? Atau kesalahan kecil lah gitu. Pernah gak, ikhwan? Siapa yang bisa contohin? Nampol kayak gini, nampol, ikhwan. Kayak gini mah gak mati orang. Nonjok. Wakaz. Nonjok mati. Yang ditonjok siapa? Orang kafir. Qibti, anak buahnya Fir'aun atau kaumnya Fir'aun, karena ketika itu lagi berantem sama orang Bani Israel. Ya, Nabi Musa membela orang Islam tuh ya. Ya. Minta bantuan orang Bani Israelnya satu itu, minta bantuan sama Nabi Musa sebagai pemimpinnya. Ditonjok sama Nabi Musa itu. Sekali tonjok mati, masya Allah. Ajib jadi orang. Antum bisa kayak gitu ya, kan? Ya, sekali tatap pingsan, sekali tonjok mati. Wah, masya Allah. Bisa antum? Enggak bisa. Tapi masya Allah, berikan kepada Nabi Musa sesuatu yang tidak pada sebagian orang atau kebanyakan orang. Wafat, mati orang itu. Kemudian Nabi Musa merasa bersalah, istighfar. Padahal di sini apa? Kesalahan sengaja enggak? Nonjoknya sengaja, tapi membunuhnya enggak sengaja kan ya? Nah, berarti di sini bukan dosa besar. Makanya dalam fiqih, qatl itu ada tiga macam. Ada qatl amdan atau qatl amd, membunuh dengan sengaja. Ada qatl shibh al-amd, membunuh semi sengaja. Ada qatl khata, membunuh salah bunuh gitu loh. Salah bunuh ya. Kira-kira antum bikin sumur masih digali jauh 20 meter. Ya, bikinnya di trotoar. Ya, besok pagi 5 orang mati di situ. Ini membunuh sengaja atau nggak sengaja kira-kira? Di trotoar, ya? Atau antum bikin sumur di depan pintu depan tetangga antum? Ini dan di situ ditaruh kemudian air, buaya dan ular. Ini membunuh sengaja. Ya, tapi kalau antum pegang lah ini, ditepuk pundaknya bercanda kan lagi tidur. Bangun, tepuk gitu. Entah kena saraf apanya, ditepuk makin tidur dia dan enggak bangun-bangun. Dibangunin, bangun, malah makin tidur. Bercanda aja loh, gitu kan. Ternyata dia enggak bercanda. Dia bilang, "Ana serius mati," gitu. Gimana? Sengaja gak dia? Ini qatlul khata. Karena apa? Ini gak ada. Mukul kayak gini mah gak ada. Entah pokoknya ini gak ada kemungkinan mati. Maka ini qatlul khata. Dan gak berdosa. Gak ada hukum qisas. Ya. Nah, ada juga kasus. Antum baru punya pistol. Ya gitu. Pamer. Gitu kan? Ayo lo. Masih ada ini. Ayo lo. Nih pelatuknya ini, bercanda doang. Masya Allah. Afwan akhi. Afwan gitu kan dia. Udah kena afwan. Ya, itu. Jadi, para nabi mereka bisa membuat kesalahan kecil. Nabi Muhammad pun begitu. Tapi bedanya, ikhwan, para nabi ketika mereka membuat kesalahan kecil atau dosa kecil, langsung Allah tegur seketika. Dan langsung mereka taubat. Enggak mereka ngelobi dulu, "Ya Allah kan gini-gini." Enggak, langsung taubat mereka. Semua para nabi ketika ditegur oleh Allah langsung taubat. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah abasa wa tawalla, langsung taubat. Ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak, langsung taubat. Mereka enggak menyengaja untuk menyelisih Allah, enggak. Ya. Itu azan atau muqaddimah itu? Tapi kok rasanya seperti azan. Jadi azan. Baik, kita lanjut ba'da ba'diyah Isya insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwah yang mungkin ada pertanyaan disegerakan untuk ditulis aja ya. Dikatakan di sini terjemahannya, kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa mazhab kami yaitu Ahlus Sunnah dalam masalah takdir adalah bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka secara hakiki, telah ada, masing-masing memiliki penghuni, yakni nanti akan ada penghuninya. Adapun sekarang belum. Maksudnya penghuni dari manusia atau jin belum. Ya, manusia masih ada yang di atas muka bumi atau di alam barzakh, belum sampai ke sana. Dia telah bersumpah dengan kemuliaannya akan memenuhi jahannam dengan bangsa jin dan manusia. Ini sebagaimana kata Allah Taala, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya. Itu dipenuhi di sini, memenuhi jahannam dengan bangsa jin dan manusia. Tetapi Allah Ta'ala rahmatnya melampaui kemarahannya, melainkan banyak dari manusia ataupun jin yang diampuni oleh Allah Ta'ala selama mereka bertauhid dan beramal soleh. Nanti jahannam, neraka jahannam itu akan meminta kepada Allah Ta'ala, hal mim mazid, apakah ada tambahan. Saking memang neraka itu rakus, pengin dapetin banyak penghuni. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkan dari tulang punggungnya setiap keturunan yang dia ciptakan, ciptakan keturunan tersebut hingga hari kiamat. Kemudian Allah menjadikan mereka dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ya, sekelompok di surga dan sekelompok lainnya di neraka. Dia juga menciptakan iblis dan memerintahkannya agar bersujud kepada Adam. Sujud apa namanya di sini? Sujud ta'zim atau sujud ihtiram, bukan sujud ibadah, ya, tapi sujud ta'zim atau ihtiram, sujud penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Adam alaihissalam karena derajatnya itu lebih tinggi. Makanya sebagian ulama, dan ini yang insyaallah lebih tepat, bahwa saya manusia yang saleh itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan keumuman malaikat. Kenapa begitu? Karena malaikat saja diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Jadi manusia itu secara kasta itu masyaallah. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Bentuk ini yang terbaik sebenarnya, ya. Taib, dan Allah telah mengetahui. Nah, lihat di sini, ini takdir. Di sini di antara yang telah ditakdirkan adalah iblis tidak akan bersujud. Allah telah mengetahui, berarti Allah telah sudah tahu sebelumnya bahwa iblis tidak akan bersujud. Ya. Dikarenakan takdir kesengsaraan, yaitu takdir asyqa, takdir yang buruk yang berlaku pada iblis tersebut yang telah Allah ketahui sejak sebelumnya. Tiada yang dapat menentang Allah di dalam hukumnya, maksudnya di dalam hukum kauniyah Allah Ta'ala. Ya. Hukum kauni Allah tidak ada yang bisa menentang. Hukum kauni itu apa maksudnya? Hukum keterjadian apapun di semesta alam ini, enggak ada yang bisa melawan. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Kalau seseorang Allah takdirkan dia, ya, misalnya sakit pada jam sekian, dia enggak bisa melawan. Yang terjadi pasti sakit. Ini yang dimaksud di antara contoh, maksud apa? Tidak ada yang dapat menentang Allah di dalam hukumnya, itu di dalam hukum kauninya. Adapun hukum syar'i, ada yang menentang Allah. Hukum syar'i ada yang menentang Allah. Ya. Iblis pun menentang Allah. Ya. Itu surah apa kok serem banget tadi itu, eh? Jahati nanti beneran loh. Ya. Ada suara yang ketawa-tawa itu. Hihihi gitu. Ntar kok beneran antum kabur, ya. Gitu. Ya, jadi adapun hukum syar'i ada yang menentang. Iblis sendiri itu telah diberikan hukum syar'i, diperintahkan apa? Sujudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Ini hukum syar'i. Ya, hukum syar'i artinya apa? Wajib bagi iblis untuk bersujud. Ini hukum syar'i ini. Tapi hukum kaun yang berlaku apa? Iblis tidak bersujud. Ya. Iblis tidak bersujud. Menentang hukum Allah Ta'ala secara syar'i. Gitu ya. Dan Allah berbuat apa saja pada makhluknya. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Terserah Allah. Makhluk ini mau dimasukkan ke surga atau neraka, itu semua Allah yang tentukan. Tapi Allah tidak menentukan sesuatu, surga ke neraka, jin atau manusia ke surga atau neraka, melainkan Allah telah menciptakan atau mentakdirkan adanya sebab. Sebab mengapa orang ini masuk surga atau masuk neraka. Ya. Saya mau nanya, apa itu zindik? Kenapa zindik viral? Emang zindik viral ya? Zindik, tulisan zindik gitu viral? Tapi nanti kita jawab. Ya. Sampai mana tadi ikhwan? Gara-gara pertanyaan zindik nih. Tiada yang type. Dia berbuat apa saja pada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Qadha dan qadarnya merupakan keadilan dari Allah Ta'ala. Semua yang ditakdirkan. Kenapa semut itu kecil? Adil gak? Semut menentang gak? Kenapa kok aku kecil dewekan? Kok enggak gede-gede gitu? Ya, enggak bakal nentang. Ya, semua juga enggak punya akal untuk menentang, enggak punya akal. Tapi di sini, coba kalau semut digedein, antum yang KO nanti, kesian. Ya kan? Berit misalnya, apa berit? Berit. Tikus. Ya tikus segitu, mau tikus nying-nyingnya, mau tikus weroknya. Akbaru tikus apa? Yang paling besarnya tikus seberapa coba? Ya. Seginilah paling segini ya. Misal segini, ini udah paling a'zom ya, uzomanya gitu. Ya, kaisarnya gitu. Kaisar werok ya. Ya, gede. Paling gede ya, misalnya. Coba kalau tikus itu Allah Ta'ala ukurkan tidak seperti tikus yang Allah ukur sekarang. Segede bajai. Ya. Kira-kira antum hidup enggak sekarang? Dan dia itu tinggal di rumah. Sekarang yang hijrah siapa sekarang? Setiap sesuatu itu Allah Ta'ala jadikan berkadar gitu loh. Dengan kadar. Sampai apa? Banan. Ya, garis-garis di sini. Ini udah dikadar, semuanya beda. Bisa aja Allah nusawiya banana, bisa aja Allah Ta'ala menyamakannya, tapi enggak beda, makanya di kepolisian pakai. Karena beda, enggak bakal sama. Coba nih handphone antum pakai ini, ya. Anda bisa? Ayo. Antum bisa enggak buka? Tuh, nih. Tuh, bisa kan? Antum bisa enggak? Walaupun antum coba satu krank, ya, apa ini namanya, kecamatan Cengkareng, enggak bakal bisa, saking bedanya tuh. Padahal bisa Allah samakan, tapi maha kuasa Allah, betul-betul adil. Lidah, setiap lidah orang itu pasti berbeda, sama seperti ini. Beda itu, apa garis-garisnya. Iya, makanya bisa di scanning lewat lidah itu. Dan bisa lidah itu di scanning lidah, penyakit lewat lidah, bisa masya Allah. Semua sudah Allah takar. Pohon, langit, awan, dan seterusnya. Allah takarlah semua. Khalas. Sedetail apapun. Ya. Luar biasa. Nah. Ini adil. Takaran tersebut pasti adil. Jangan protes. Ya gitu kan. Kenapa kok dia ganteng, saya kok enggak seperti itu. Enggak usah bertanya. Ya kok bilang. Ketika antum bilang, akhi kok antum jelek banget sih, antum bilang aja, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ya kan gitu. Karena emang udah begitu, kecuali kalau akhlak antum kurang bagus, jangan antum bilang qadarullah. Adapun kalau kauniyah seperti itunya, maka seperti adanya kita boleh berkatakan qadarullah. Adapun maksiat enggak boleh kita kemudian beralasan takdir begitu. Akhi, kenapa antum kufur? Kata orang kafir, ya Allah sudah takdirkan saya kufur. Kan gitu. Kan kalau kayak gitu repot. Semua orang nanti ngerampok pakai atas nama takdir. Ya. Gitu. Mau enggak antum disiram pakai air? Ya. Kenapa Ustaz kok disiram? Ini sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi terciptakan. Dia menciptakan Adam dan Hawa agar hidup di bumi, dan dia menempatkan keduanya di dalam surga dan memerintahkan keduanya makan makanan yang banyak lagi baik sesukanya, dan dia melarang keduanya agar tidak mendekati satu pohon. Syufliyatul. Dari semua glamoritas di surga, satu tok yang dilarang, dan justru fokusnya di situ. Ingat kan? Antum dari semua yang halal di muka bumi ini, mungkin yang haram dikit di sekitar antum, tapi syaitan akan membuat antum fokusnya ke yang haram. Ya enggak? Ada enggak syaitan ngajakin, akhi ayo kita sholat, kata syaitan. Antum maka bilang, ya akhi antum syaitan kok kayak gini, antum syaitan atau gimana? Bukan kodratnya. Nah, sup lihat. Nabi Adam alaihissalam dan syaitan waktu itu ada di mana? Iblisnya itu. Enggak di surga. Ketika syaitan bukan Nabi Adam ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam di surga bersama istrinya, syaitan udah diusir belum? Udah diusir sama Allah. Berarti syaitan di mana? Di luar surga. Ya enggak tahu di mana di luar surga, di mana letaknya, berapa, ini enggak tahu saya ya. Tapi dari luar surga syaitan berusaha untuk membisiki Nabi Adam, tuh lihat tuh. Big effort ya, usaha ikhtiar syaitan tuh. Ya, sampai sebegitunya. Saking hasadnya itu. Ya. Itu sudah Allah ketahui itu. Allah tahu itu. Nah, Allah melarang keduanya agar tidak mendekati satu pohon. Akan tetapi dikarenakan takdir yang berlaku, keduanya akan bermaksiat pada Allah. Sudah ditakdirkan memang. Tapi tetap itu kesalahan dan dosa. Allah tegur nantinya. Dalam memakan pohon tersebut pada Allah secara lahir, melarang keduanya, akan tetapi secara batin menurut ilmunya. Ya, anda kulihat ini enggak usah kita syarah yang ini, nanti takutnya disyubhat, enggak usah. Dia telah menentukan bahwa keduanya akan memakan dari pohon tersebut. Allah sudah tahu ya bahwasanya Nabi Adam alaihissalam akan memakan pohon apa tebuah atau apa yang dari pohon tersebut. Sekarang Nabi Adam tahu enggak bahwasanya dia akan digoda iblis? Tahu enggak? Enggak tahu. Allah tahu, Allah tahu. Ya. Dan Allah Ta'ala jadikan itu tertakdirkan, tergodalah Nabi Adam alaihissalam. Sudah tahu Allah Ta'ala. Ya. Secara syariat Allah Ta'ala perintahkan jangan dekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati kalian berdua jangan dekati pohon ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Tapi secara kauni yang terjadi ya pelanggaran gitu. Begitu ya. Ya sebagaimana kita dilarang untuk menyuap misalnya, ya kan? Ini perintah syar'i atau kauni? Syar'i. Jangan suap ya. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Ya. Maka kemudian kira-kira semua orang tunduk enggak pada perintah syar'i itu? Enggak, banyak yang enggak tunduk. Nah, ini perintah syar'i, tapi secara kauni ternyata yang terjadi adalah pelanggaran dan banyak yang tidak tunduk pada larangan tersebut. Baik, untuk materi cukup sampai situ ya, masyaallah. Udah jam segini aja ini. Bismillah, kita jawab apa yang bisa kita jawab. Kita enggak jawab apa yang enggak bisa kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apa itu zindiq? Kenapa zindiq viral? Setahu saya yang viral bukan zindiq deh yang saya tahu. Zindiq itu sebutan dulu di kalangan salaf atau ahli hadis. Zindiq itu sebutan untuk orang munafik. Ya. Zindiq itu sebutan orang untuk orang munafik. Dan biasanya zindik itu untuk munafik dari segi akidah. Munafik dari segi akidah. Adapun urusan kafir atau enggaknya zindik, sebutan zindik dia kafir atau enggak, ini ihtimal. Dilihat dari apa kezindikannya. Apakah kezindikannya ini, kemunafikannya betul-betul mengkafirkan dia? Secara zahir betul-betul jelas kafir dia atau masih ada posibilitas lain? Ya. Itu makna zindik seperti itu. Zindik sama dengan ya munafik gitu. Zindik ada istilah untuk mengungkapkan kemunafikan seseorang secara akidah, bukan secara amalan. Secara akidah, ya begitu. Ya. Kenapa zindik viral? Karena ada sinyal internet. Coba kalau misalnya enggak ada, enggak viral. Ya itu aja kan? Coba kalau yang kayak hari Ahad tanggal apa bulan kemarin itu. Ya. Enggak viral dia. Ustaz, bagaimana hukum jual beli di pasar malam atau pasar dadakan yang mana itu merupakan jalan umum dan dijadikan tempat berjual beli? Dan bagaimana hukum membeli sesuatu yang mana penjual berjualan di pinggir jalan atau trotoar jalan? Baik. Dalam kitab Al-Majmu', tapi bukan versi Imam Nawawi, karena ini masuk ke dalam masalah jual beli, berarti bukan versi Imam Nawawi, karena beliau tidak sampai melengkapi kitab Al-Majmu'. Dihikayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya dimakruhkan jualan di pinggir jalan, di jalanan. Ya, dimakruhkan jualan di jalanan. Taib. Apa maksud jualan di jalanan ini? Yaitu jualan di jalanan orang yang bukan tempat jualan sebenarnya. Itu ya. Dimakruhkan di sini tergantung apakah penguasa setempat itu mengharamkan atau melarang total, atau secara peraturan terlarang tapi secara praktik sebenarnya enggak masalah. Nah, itu. Kan bisa kayak gitu ya. Peraturan tertera iya terlarang, tapi secara praktik enggak dipermasalahkan, bahkan dibutuhkan. Kadang-kadang begitu. Ya. Kita enggak bisa menggeneralisasi semuanya tidak boleh. Ada yang tidak boleh memang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Boleh di sini bukan boleh dalam artian bagus, bukan. Tapi diizinkan oleh penguasa gitu loh. Ya. Yang mana baik Satpol PP, kepolisian atau apalah ya, itu tidak melarang secara praktik. Maksudnya secara real lapangan, walaupun mungkin di undang-undang atau di apa namanya? Peraturan tertulis enggak boleh. Nah, di sini ikhwan. Kita lihat kalau itu jalanan trotoar yang mana itu secara tertera di peraturan sebenarnya itu jalan untuk pejalan kaki. Dipakai buat jualan cendol misalnya. Ya kan ya? Ya, cendol apa? Jualan apa biasanya, Kon? Antum biasa jualan apa antum? Gorengan, cendol, misro, comro, ongol-ongol ya. Iya. Nah, boleh enggak beli di situ? Kalau itu bukan tempat jualan ilegal, maka enggak boleh sebenarnya. Tapi sekarang sebentar, peraturannya kayak gitu. Tapi yang terjadi, kadang-kadang kita butuh sekali dengan jualan-jualan trotoar itu. Kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang gak bisa kita kecuali harus beli di situ. Ya, contoh ada pasar, misalnya saya lihat di sini. Ada pasar Kramat Jati. Tahu Kramat Jati? Jauh sih dari sini, jauh banget. Karena anda gak tahu pasar di sini pasar apa. Ya, apa pasar terdekat lah. Biasanya kan pakai trotoar itu ya kan. Pasar Kramat Jati tukang ikan tuh yang orang Madura tuh deretan itu. Ya kan? Itu orang Madura semua itu. Iya. Yang bukan Madura itu bisa mungkin didiskriminasi, beda soalnya. Iya. Yang lain ngomong pakai Madura, antum pakai bahasa Arab enggak bakal cocok, ya. Nah, kemudian enggak ada tukang ikan yang murah selain di situ. Dan antum punya dagangan masakan Padang atau apalah ya, warteg. Ya mau gak mau harus ke situ. Di sini hukumnya makruh dan bisa tidak boleh. Tetapi kalau memang mau gimana lagi terpaksa ya khulas. Belinya transaksinya halal enggak? Sah enggak? Sah secara akad transaksi. Kenapa? Karena larangannya itu larangan yang arid, bukan larangan internal dari akad, tapi eksternal akad. Yang dilarang adalah jual beli di situ. Sementara akadnya adalah sah. Akadnya sah. Terpenuhi syarat sah jual beli, sah. Masalah kemudian antum salah atau tidak, maka ini dilihat juga dari kondisi antum. Begitu. Ya. Paham enggak sama ini? Asli enggak boleh memang. Karena itu bukan tempat untuk, tapi yang memfasilitasi untuk dibolehkan di situ siapa? Ya itu dia. Ya, jadi makanya kita bilang tadi, secara tertulis di peraturan enggak boleh, tapi secara praktik difasilitasi, gitu kan ya? Nah, itu udahlah itu wallahu alam ya. Maka kita bilang kalau memang antum enggak ada kebutuhan jangan. Tapi memang karena antum darurat, memang antum pedagang dan membutuhkan itu ya khalas, mau gimana lagi. Begitu ya. Ustaz, iya apa? Apa itu lauhul mahfuz? Lauh, kalau dibahasakan lauh itu lauh, lauhah itu kertas, lembaran kertas gitu. Mahfuz terjaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam untuk menulis takdir di lauh mahfuz itu, awal sampai akhir. Ya, semuanya tanpa kecuali. Itu lauh mahfuz, yaitu catatan takdir yang am namanya, takdir am, takdir umum. Yang dicatat oleh pena yang Allah Ta'ala ciptakan pertama kali dari makhluk. Ya, walaupun khilaf di antara ulama, yang paling pertama diciptakan apakah pena ataupun ars. Nah, ini ada yang mengatakan pena, ada yang mengatakan ars. Masing-masing punya hujah atau dalil. Ala kulli hal, itu lauh mahfuz. Catatan takdir awal sampai akhir yang tidak akan berubah. Ya, iya. Sebagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, surat Ar-Ra'd gimana? Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Ta'ala menghapus dan menetapkan takdir terserah Allah. Itu di takdir apa? Takdir yang khas, takdir yang rinci, seperti takdir tahunan, takdir harian, takdir usia, itu bisa diubah, itu bisa diubah. Tapi semua takdir yang rinci ini, usia, takdir bulanan atau tahunan, takdir harian, itu semua perubahan itu pasti sudah tertera di lauh mahfuz. Takdir usia apa? Seperti yang malaikat itu kan meniup ruh. Ya, malaikat menitipkan di situ ada ruh kemudian ke rahim ibu itu. Maka diperintahkan oleh Allah untuk mencatat apa? 4 hal. Ini itu, ini takdir usia namanya. Yang mungkin enggak berubah itu, mungkin saja berubah. Dan perubahan takdir usia itu ada di lauh mahfuz. Ya. Bagaimana kalau acara ruqyah di TV? Apa itu menyalahi takdir? Emang gimana dia? Apabila orang tua saya mengikuti acara tersebut dengan mengikuti doa ustaz yang meruqyah dengan mengaminkan doa ustaz tersebut. Emang ustaznya doa apa dulu? Kalau saya doa, semoga saya nikah lagi, diaminin kemudian. Apa doanya apa? Saya enggak tahu doanya apa. Bagaimana memberitahu orang tua jangan menonton acara tersebut? TV itu settingannya Masya Allah. Ya, TV kalau enggak disetting susah memang. Harus ada settingan dan kalau bisa kalau acara ruqyah harus ada kesurupan. Harus. Kalau enggak ada kesurupan rating turun. Iya, coba aja. Coba enggak ada ruqyahnya baca terus enggak kesurupan, yang di ruqyah enggak kesurupan. Malah murojaah, yang di ruqyah murojaah kemudian. Ngikutin bacaan ininya, murojaah. Masya Allah, surat Al-Baqarah, Pak ruqyah. Ayo. Bareng-barenglah kita. Ini namanya tadarus namanya, bukan ruqyah, ya kan? Jadi harus ada apa? Keserupan. Nah, sebelum adanya itu pasti tim, dan baik tim ruqyahnya atau tim dari TV tersebut, itu sudah berunding kira-kira orang mana yang bakal diruqyah. Dan peruqyah itu biasanya ngerti siapa-siapa yang kalau diruqyah bakal kena jin langsung. Iya. Ada orang-orang yang memang keganggu jin, tapi ketika dia diruqyah enggak kena sama jin, enggak kesurupan, ada. Dan rata-rata yang dipilih ada kasus-kasus sihir santet, kayak gitu. Biasanya begitu. Nah, jadi perukiah ini juga ya bagaimanapun mau di TV kemudian akan mau gak mau dia harus performanya itu dimaksimalkan bagaimana caranya lah supaya pokoknya supaya acara ini tuh menarik. Jadi kita pikir tidak ada keikhlasan 100% di Rukiah TV itu. Gak bisa. Antum mau ikhlas betul-betul ya. Kemudian selesai dari acara, antum gak mau tanda tangan kontrak. Ada ikhlas akhi, gak mau. Pasti gak bakal gitu. Dari segi ininya Masya Allah. Oke, anggaplah ikhlas dari sini. Tapi dari segi apa mimiknya dan seterusnya itu susah untuk ikhlas. Karena dia tahu bahwa saya dia ditonton jutaan orang. Ya, ada dan seterusnya lah. Memang terjadi kesurupan benar, kejadian tersurupan. Kemudian didoa-doakan benar. Tapi syaitan itu ya bisa bermain juga. Ya bisa bermain juga di situ. Kemudian dikelabui perukiahnya supaya doa begitu nanti syaitannya kemudian melakukan atraksi kayak gini kayak jadi macan Pokemon apa Pikachu apa dan seterusnya bisa seperti itu. Itu talbis dari setan untuk menipu dan membuat menarik. Setan suka dengan atraksi ya dan berbangga dengan itu menipu banyak orang sehingga membuat orang tuh takut, membuat orang tuh tertarik masalah jin terus gitu. Nah ini nggak bagus. Nah kalau misalnya orang tua ini suka mengikuti acara tersebut, dia memang banyak yang suka. Apalagi yang rukiah yang apa ya, yang apa yang versi baru tuh new wave of rukiah ya, maksud apa namanya sih? Anda lupa. Itu cuman ditanya gitu udah langsung sembuh atau gimana gitu. Ya, Anda enggak tahu acaranya apa, Anda enggak pernah nonton, tapi katanya ada rukiah baru. Ya. Ustaz siapa gitu namanya ya. Yang enggak usah diomongin juga ustaz siapa ya. Nah, itu melakukan rukiah yang model baru. Enggak dibacain Al-Quran katanya apa. Cuma ditanya-tanya doang atau gimana gitu. Anda enggak pernah lihat. Yang seperti ini terus taubat atau apalah langsung kayak gitu. Ya seperti ini semuanya itu. Ada sisi settingannya juga. Memang benar terjadi. Terjadi proses kesurupan dan seterusnya. Benar. Tapi ini hal-hal kayak itu enggak lepas dari adanya perancangan dan perencanaan. Iya. Ya. Coba kalau misalnya antum nyari setan. Ya. Ke kuburan kemana, tiap nyari setan, ketemu setan. Kelihatan setan. Susah kayak gitu tuh. Pasti ada settingan. Entah itu setannya manusia sebenarnya, atau diedit atau gimana. Mesti gitu. Iya. Susah gak nyari setan? Mesti ngelihat setan itu. Antum coba kamar mandi. Pasang CCTV di kamar. CCTV maksudnya. Ya taruh dah satu malam aja kamar mandi. Dan antum tulis. Ada note ya. Tolong setan ya, satu menit aja lah nampakin diri gitu. Gak bakal nampaknya. Susah. Ya, begitu juga dengan hunting setan, apa nyari-nyari rukiah dan seterusnya. Ini juga susah. Dan kemudian pada endingnya berhasil katanya. Gak segampang itu. Kok berhasil? Kadang-kadang ada perukiah yang membuat ramuan khusus. Dari ini. Ya. Dan kesannya syar'i. Kita tanya, dari mana antum dapat ramuan itu? Gitu loh. Ramuan-ramuan khusus dari apa jeroan kambing ini itu dan seterusnya. Ya. Ala kulihal nasihati aja orang tua tersebut atau bawa ke kajian-kajian akidah dan tauhid. Dan ketika mengaminkan doa ustaz tersebut, Bu, kalau mau doa sendiri aja. Itu ustaz enggak bermaksud untuk diaminkan oleh pemirsa. Karena beliau doanya itu dulu. Ya. Pas lagi rekaman. Nah, gitu ya. Ya udahlah. Semoga diberi hidayah bagi perukiah yang insya Allah mudah-mudahan niat mereka semoga baik dan juga terhadap ibunya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bagaimana hukum menyewakan sawah dari hasil sewaan? Contoh Anda menyewa sawah dari pihak satu dengan harga 3 juta per tahun. Lalu Anda sewakan lagi dengan harga 5 juta per tahun ke pihak yang ketiga. Lalu apa hukumnya berlaku bagi barang sewaan yang lain? Kalau masalah muzara'ah sawah ini Anda belum bisa mengatakan boleh atau tidak dengan metode tadi, skema tadi. Tapi kalau untuk barang sewaan lain, seperti barang elektronik, ruko, rumah, apartemen itu bisa. Antum nyewa ya 5 juta per tahun. Nah, emang ada gitu ruko 5 juta per tahun? Ada. buat tidur doang. Pas buat keranda mayat gitu ya. Ruko pak, buat jualan ruko. Kecil 5 juta per tahun ada ya. Di mana itu? Di Manokwari mungkin itu. Di, emang di Tangerang ada kayak gitu. Kalau ada masya Allah. Taib 25 juta per tahun misalnya. Ya misal, logis aja lah ya per tahun itu, ya Allah, rugi banget itu. Nah 25 juta per tahun, ruko, normal. Tapi ternyata antum belum mau jualan dulu. Ada orang kemudian mau jualan, antum bilang, antum mau gak nyewa ruko yang ana sewa? Maka bisa itu seperti itu. Bisa. Ya, terus dia bayar ke antum. Bisa seperti itu, boleh. Adapun untuk sawah, ana belum bisa jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar berita tentang seseorang yang membunuh anak dan istri. Apakah itu bagian dari takdir? Semua itu qadar Allah, telah Allah takdirkan. Ya, itu termasuk takdir buruk dan sangat-sangat buruk kelakuan tersebut. Itu semua sudah menjadi takdir. Tetapi orang yang membunuh ini, na'udzubillah, membunuh anak dan istri ini tidak boleh beralasan dengan takdir. Dan orang-orang ini nanti kalau tidak bertaubat repot urusannya, repot na'udzubillah. Bagaimana penjelasan dan menyikapi suatu kejadian yang pernah dialami tetapi padahal belum pernah dialami? Gimana nih? Menyikapi suatu kejadian yang pernah dialami tetapi padahal belum pernah dialami. Apakah termasuk takdir? Ya. Gimana ikhwan? Pahami, pahami baik. Pahami pakai hati yang ikhlas, jernih. Ya. Coba. Bagaimana penjelasan dari menyikapi suatu kejadian yang pernah dialami tetapi padahal belum pernah dialami? Hah? Apakah termasuk takdir? Ini yang nanya ini sudah termasuk takdir bertanya seperti ini. Suatu kejadian yang pernah menyikapi suatu kejadian yang pernah dialami tapi padahal belum pernah dialami. Gimana? Baru sekali terjadi. Belum. Iya, terjadi baru pertama kali. Terus kenapa dia? Baru sekali. Kenapa emangnya terus? Gitu ya. Menyikapi suatu kejadian yang pernah kita alami nih. Tapi padahal belum pernah dialami sebelumnya mungkin ya. Pernah terlintas dejavu. Aha, kayak merasa pernah ngalamin ini gitu ya. Ngomong dong. Ya. Iya. Gila, bagaimana menyikapi dejavu gitu aja, kan enak. Iya. Gampang kan? Masya Allah, tapi udah ditakdirkan kayak gini tulisannya ya. Iya. Menyikapi ini, menyikapinya ini tidak disikapi itu. Iya. Udah. Menyikapinya adalah tidak disikapi. Khalas, lupakan. Udah. Karena khawatirnya dejavu itu bisikan setan. Sehingga antum fokus di itu-itu aja kemudian mengorek-ngorek sesuatu yang sebenarnya antum tuh enggak ada kompeten di situ. Ya misalnya kayaknya anak pernah nih ke sini nih, tapi belum pernah. Kapan ya? Kayak pernah akhirnya apa habis waktu antum untuk itu ya kan, jadi menyikapinya aja nggak punya sikap untuk itu, udah lanjut untuk hal yang bermanfaat. Faraghta fansab, dah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulukan mana, adab dengan ilmu? Dahulukan adab, tetapi dua-duanya diintegrasikan. Selagi antum beradab, mencari adab, selagi antum berusaha memperbagus adab, selagi itu berilmu, karena dua-duanya ini harus ditautkan satu sama lain. Gak bisa beradab doang, ilmunya nanti aja. Gak gitu juga pemahamannya. Beradab sambil menuntut ilmu, karena seseorang tidak bisa beradab dengan baik tanpa ilmu yang benar. Adab tanpa ilmu jadinya ghulu nanti jadinya. Ya, tapi ilmu tanpa adab jadinya takabur. Mau yang mana antum? Dua-duanya kan enak, yaitu beradab sambil berilmu, berilmu sambil beradab, kan gitu. Dan antum dengan menuntut ilmu, antum bisa makin beradab insyaallah. Iya. Tapi kalau misalnya ada apa aja, yang penting saya akhlaknya baik, ilmunya enggak diinin, lama-lama dia mengkultuskan orang, salah sikap karena salah ilmu. Iya. Banyak orang masyarakat awam menganggap, "Wah, fulan beradab sekali." Ya, ada orang minum khamar dielus-elus sama dia. Masya Allah, enggak apa-apa, Mas. Iya, Mas, ya, Masya Allah, enggak apa-apa. Insya Allah masuk surga, Masya Allah beradab sekali, kan? Ini adab model apa? Enggak punya ilmu ini orang, ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya dalam hal tibbun nawawi seperti bekam DLL. Apakah harus dipertentangkan dengan kedokteran modern atau bisa dikolaborasikan antara keduanya? Integrasikan bekam dengan kedokteran. Karena kedokteran modern insya Allah kalau mau insaf antar kedua belah pihak tidak saling bertentangan. Insya Allah. Agama Islam ini yaitu termasuk tibbun nawawi bekam. Ya, itu tidak bertentangan dengan kedokteran. Ruqyah saja yang berkaitan dengan gaib saja tidak bertentangan kok dengan kedokteran. Apalagi bekam yang insya Allah itu sama-sama ada bagusnya, sama kedokteran juga. Apa pendapat Ustadz tentang yang lagi ngetren saat ini yaitu PAZ, pengobatan akhir zaman? Anda nggak tahu apa ini PAZ? PAZ ini apa? Pengobatan akhir zaman. Apa maksudnya? Ayo isyrah. Tadi antum bisa mensyarah yang ini bisa. Ini ya, coba, bisa enggak? Bisa enggak? PAZ. Pengobatan akhir zaman. Ada ya pasangan akhir zaman ada. PAZ. Ada yang tahu? Ini katanya lagi ngetren. Ngetren versi siapa ini? Ayo yang tahu. Anda enggak tahu beneran? Enggak tahu? Siapa yang bertanya di syarah? Ah, Bapak. Ya, silakan. PAZ itu apa? Di Facebook. Iya. Apa ritual yang gitu, apa bekam juga, bekam? Oh, ngehack medis. Medis hacking, jadi istilahnya enggak perlu belajar medis lama-lama. Baik. Iya. Ini orang seperti ini, Anda baru dengar istilah ini, cuman metode atau pemikiran seperti itu ada di beberapa orang, terutama perukiah. Ada perukiah itu yang memang berpendapat enggak usah lah kita pakai medis-medis. Medical treatment dan semisalnya. Kita cukup pakai rukiah. Baca-bacain aja. Taib. Sekarang antum sakit apa, ikhwan? Panu. Wah. Hah? Butuh medical enggak, panu? Akan kalpanax. Ya kan? Betul enggak? Iya. Baca-bacain aja tuh panu. Ya, gimana? Besok bacain 30 juz. Ya? Gimana? Enggak bisa begitu. Ya? Enggak semua penyakit itu dengan ruqyah, penyakit fisik ada yang tidak mungkin harus dengan medis. Itu baru panu yang kecil begitu. Ya. Atau apa? Koreng. Koreng. Ya. Koreng gimana? Koreng itu borok ya. Kusta, kudis dan wa akhwatuha ya, dan semisal itulah. Itu misalnya itu koreng antum bacain apa coba, surat apa bacainnya? Iya, surat apa? Tetap aja koreng dia, namanya koreng. Enggak berubah, statusnya tetap koreng, gitu kan? Tetap butuh medis, ya. Seseorang cedera, main bola cedera hamstring, diruqyah dia habis itu. Bukan mendiskreditkan ruqyah, bukan. Ruqyah betul, tib, pengobatan, syar'i dan mulia dan ibadah. Tetapi kalau dengan ruqyah mendiskreditkan, bahkan memarjinalkan, apalagi sampai menghacking, menihilkan peran medis. Nanti lihat orang ini perukiah ini, coba nanti sakit jangan ke dokter. Iya. Berobat minta dikrok sama istrinya. Balpirik dong mi gitu, balpirik. Balpirik. Ini kan medis, Pak. Gitu kan ya. Katanya enggak pakai medis. Mumpung enggak ada kamera enggak apa-apa katanya. Jadi enggak gitu. semua ini ada bidangnya, ada juga ya fieldnya masing-masing ada. Ya, jangan sampai kita karena bidang saya ruqyah kemudian membuat orang itu menertawakan ruqyah itu sendiri jadinya. Ada medis itu ada, kita butuh medis. Oke lah, ada yang kemudian jangan pakai obat, banyak bahan apa namanya? Kimia. Dia tahu enggak sih arti kimia gitu loh. Herbal itu pun ada senyawa kimia pun bisa ada gitu loh. Apa sih maksud kimia gitu? Ada bahan buatan kimia dan seterusnya. Oke, mungkin maksudnya kimia itu adalah bahan beracun yang kalau salah kadar bisa bahaya, mungkin gitu ya. Tapi pun gitu juga daun sirih kalau salah ke orang bisa juga fatal juga kan? Daun sirih dikasih ke orang. Orang lagi sehat lagi tidur dicokokin daun sirih, mati enggak tuh orang? Ya. Jadi gini, pengobatan akhir zaman kalau dimaksudkan memarginalkan pengobatan medical treatment atau yang spesial itu kelancangan dan kesoktahuan sebenarnya. Bagaimanapun kita butuh. Sekarang gini aja, mau lahiran tuh anak dia. Mau lahiran. Istri minta, "Ayo di USG ini udah sakit nih." Jangan, ittaqillah, tawakal Allah. Bacalah Al-Qur'an. Baca surat supaya tenang bayinya. Tapi ini sakit, beneran sakit. Sampai bengkak, kolesterol dan seterusnya. Kaki bengkak dan seterusnya. Coba, itu siapa yang bisa memberikan treatment itu? Perukia? Nah, perukia ngeliat kaki istri bengkak, gede bengkak. Karena udah kolesterol tinggi. Kan? Sakit, ya, Pak sakit. Ke dokter, yuk ke dokter. Sampai jalan gak bisa. Kulauzubirabbinas. Ini salah tempat. Salah tempat ini. Tuh lihat. Ini kesan. Emang Anan dengar dari ada ruqyah kita enggak butuh lagi saya katakan medical treatment. Enggak butuh rumah sakit. Udah ada kitabullah, sunnah Rasulullah. Ini dia nih salah nih. Ini dia salah. Ya. Gitu Pak ya. Ini pengobatan kalau maksudnya pengobatan akhir zaman seperti itu, maka dia salah. Assalamualaikum. Ini masih ada ikhwan. Gimana? Kita khatamkan atau sebentar kita khatamkan ya, anda cepat-cepat ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana sikap yang terbaik menghadapi kondisi kami SBB? Usia kami, suami istri sudah di atas 42 tahun, Masya Allah. Pernikahan kami sudah 15 tahun, Alhamdulillah. Namun kami belum memiliki keturunan. Kami sudah berkhiyar sejak awal pernikahan semampu kami. Saat melihat anak-anak di kajian, kami seperti optimis dan berdoa agar kami pun Allah anugerahi anak-anak yang saleh seperti mereka. Namun saat mengingat usia kami, kami seperti agak pesimis. Kami selalu berusaha husnudzon dengan ketetapan Allah. Tak pernah saling menyalahkan apalagi kepada Allah. Dan jika teringat kisah Nabi Zakaria alaihissalam, saya kadang optimis lagi. Tapi jika sadar bahwa saya masih jauh dari kata saleh, saya pun pesimis lagi. Taib, itulah manusia. Al-iman yazid wa yanqus. Iman naik turun. Itu wajar. Ya. Tetap ya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak lahir itu di usia Nabi Ibrahim sudah tua. Begitu juga Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria istrinya dibilang mandul, aqir. Istri mandul dan Nabi Zakaria pun sudah tua. Tapi Nabi Zakaria minta. Ya. Ketika Nabi Zakaria melihat Siti Maryam kok dapat rezeki, cemburu Nabi Zakaria pengen punya keturunan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan atau yang bakal mewarisi dirinya dari karangan Bani Israel. Ya, maka Allah taala kemudian mengutus malaikat untuk memberitakan kepada Nabi Zakaria, kamu diberitahukan akan dapat anak. Tapi Nabi Zakaria masih setengah percaya, setengah enggak percaya gitu. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir. Saya tua sekali, istri saya mandul pula. Gimana pula saya bakal dapat anak? Tapi alhamdulillah dengan optimismenya dan diyakinkan oleh malaikat tersebut dan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya punya anak dan anaknya seorang nabi. Barangkali Allah taala menyiapkan kebahagiaan maksimal setelah penderitaan yang panjang. Jadi tetaplah optimis. Iya, barangkali begitu. Allah Ta'ala jadikan penderitaan lama, sabar. Tapi Allah mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Begitu. Jadi husnuzan kita supaya optimis adalah Allah telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat pasangan suami istri ini. Apapun itu serahkan kepada Allah. Entah itu anak di dunia atau di surga atau bagaimana, tetaplah optimis. Ketahuilah seberapapun kita itu punya ujian, Kalau kita sabar dan husnudzon, maka yakinlah Allah mempersiapkan sesuatu yang kalau nanti kita sudah sampai pada tahap dapat sesuatu itu, kita akan bersyukur betul-betul dahulu kita bersabar. Ya begitu. Wa jazahum bima sabaru. Ya. Allah Ta'ala kemudian memberikan jaza disebabkan kesabaran mereka. Jadi sabar. Sabar selagi optimis. Adapun sabar pesimis, ini berarti belum begitu sabar. Ya. Maka integrasikan kesabaran dengan optimisme dan husnudzon kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nama-nama manusia biasa itu udah ada di langit sebelum dilahirkan? Semua nama itu termasuk di bagian dari takdir. Seseorang nama, misalnya pas lahir orang tuanya nama India misalnya Wimsaiko, misalnya dinamain Wimsaiko. Ya, misalnya ya. Tapi anak itu pas sudah dewasa enggak terima, ya diejek terus sama teman-temannya. Akhirnya diganti jadi poligon misalnya. Ya. Kalaupun itu terjadi misal, itu udah ada tercatat tuh harus. Dan nanti ketika dia wafat, malaikat itu akan memberitahukan siapa ini, siapa bin Fulan. Itu ada hadis yang riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Orang mukmin kalau wafat nanti, ruhnya kemudian dicabut, kemudian diangkat nanti ke setiap langit itu. Dibuka pintu, ditanya siapa ini. Kalau dia bagus orangnya, maka semerbaknya bagus, enak. Di kemudian malaikat tersebut yang membawa ke atas itu, malaikat itu akan mengatakan Fulan bin Fulan, disebut nama terbaik antum. Siap, barangkali orang di dunia ini punya beragam nama asli, nama julukan, nama sebutan. Ya, ada orang nama aslinya Ahmad Faiz misalnya, dipanggil Mehmet misalnya, ya kan nggak bagus, ya nggak mungkin nanti malaikat bawa siapa itu gerangan kok harum sekali Mehmet. Enggak. Nama terbagusnya Ahmad Faiz. Masya Allah. Ini nama terbagusnya. Itu sudah ditakdirkan semua. Kalau misalnya orang kafir yang kemudian wafat, nanti diangkat, enggak diterima di pintu langit pertama. Siapa itu bau sekali dia? Jelek sekali dia. Disebutkan nama terjeleknya dia dan nama bapaknya. Bapaknya sih enggak apa-apa. Cuman dianya nama terjeleknya. Misal namanya dia, misal apa namanya, nama orang lah. Suprapto misalnya. Tapi panggilannya itu misalnya Bagong. Nah, ini si Bagong ini yang paling jelek namanya. Ya, Bagong versi Sunda, bukan versi Jawa. Karena Bagong versi Jawa bagus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Jadi sekolah saya belum lama ini pelajaran agama sedang belajar bab qada, qada dan qadar. Dan pemahaman guru saya ini begini, qada itu takdir ketentuan Allah, sedangkan qadar ketentuan Allah setelah terjadinya hal tersebut. Dan takdir apa-apa yang baik itu takdir Allah, namun apa-apa yang buruk itu pilihan manusia. Contoh buruh diri itu pilihan orang, bukan ketentuan Allah. Jam segini ya. Dan pemahaman ini sudah menjadi syubhat buat saya dan salah satu teman kelas saya yang salaf juga. Bagaimana cara menyingkirkan pemahaman ini dalam pikiran saya dan teman saya ini? Taib. Pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya, ta'awuz, minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Itu dulu. Karena antum enggak bisa menyingkirkan apapun dalam diri antum kecuali Allah yang menyingkirkannya. Nah, qada itu takdir ketentuan Allah. Taib. Sedangkan qadar ketentuan Allah setelah terjadi hal tersebut. Taib. Kita terima hal ini. Taib. Tapi masalahnya sekarang takdir apa-apa yang baik itu takdir Allah. Namun apa-apa yang buruk itu pilihan manusia. Ini akidah Mu'tazilah. Ya. Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik saja. Yang buruk tidak mungkin Allah takdirkan. Ini akidah Mu'tazilah. Contoh bunuh diri itu pilihan orang. Betul, bunuh diri pilihan orang. Bukan hanya bunuh diri. Ngambil harta yang halal, pilihan orang. Jadi soleh, pilihan orang. Semua itu pilihan. Karena manusia diberikan apa? Ikhtiar dan iradah. Usaha dan keinginan di hatinya. Nah, tapi kalau misalnya dia berusaha buruk, yaitu pilihan dia, tetapi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalilnya apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah. Apa yang kalian inginkan itu sudah Allah Ta'ala kendaki, terjadi, sudah takdir dah. Tapi kalau itu buruk, maka nisbatkan ke kamu. Kenapa kamu gitu? Kan kamu diberi pilihan, mau jadi baik atau buruk. Gitu kan? Jadi subhatnya di sini adalah Keburukan itu tidak Allah takdirkan. Allah hanya takdirkan yang baik-baik saja. Salah ini. Allah juga menakdirkan yang baik ataupun yang buruk. Yang jahat ataupun yang soleh. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekarang kalau kita dikatakan bahwa saya, orang ini menjadi jahat kan pilihan dia sendiri. Begitu juga antum mau soleh pilihan siapa? Pilihan antum. Antum mau jadi soleh ataupun mau jadi jahat. Semua pilihan itu sudah Allah tentukan belum? Sudah Allah tentukan. Ya. Taib ini untuk semoga syubhatnya hilang. Anda hanya bisa simple seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya maksud dari hadis di bawah ini apa ya? Kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadar adalah karena al-ain. Ya, di sini tetap al-ain ini tidak berarti bahwasanya al-ain bukan termasuk takdir. Enggak berarti begitu. Melainkan Rasulullah SAW ingin memberitakan kepada kita bahwasanya pengaruh ain itu begitu kuat sehingga bisa menyebabkan kematian dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang suami sudah meninggal dunia, apakah tanggung jawab seorang suami berpindah menjadi tanggung jawab dari keluarga suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak yang telah ditinggalkan? Sebenarnya ini kalau bisa istri tersebut kalau punya kakak, abang ya atau bapak, maka itulah yang menafkahinya. Ya. Adapun keluarga suami tidak, ya. Setahuannya begitu. Ditinggal mati suaminya, ini jadi sebutannya apa? Armalah. Janda itu ada tiga minimal. Armalah, mutallaqah, sama mukhtali'ah. Armalah ini janda karena ditinggal mati suaminya. Kemudian mutallaqah karena ditalak suaminya. Mukhtali'ah karena gugat cerai. Mukhtali'ah dengan mutallaqah ini bukan yang dianjurkan untuk diberikan nafkah atau ya yang dalam hadis. Armalah ini yang pertama, yang tinggal mati suami, maka dianjurkan bagi kaum muslim untuk menafkahi, menginfakinya. Begitu. Keumuman kaum muslimin atau bisa dia ambil dari Baitul Mal kalau misalnya dia kecil miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema. Kalau orang tua kita dihina atau direndahkan terus, tapi orang tua saya selalu legowo. Saya sebagai anak suka kesel. Marah sendiri, apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Sabar, ya, sabar. Yang menghinakan datangi, kemudian nasihati, ya gitu aja, sabar aja. Insya Allah kalau kita sabar, insya Allah nanti bakal baik, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya agak panjang, saya langsung aja. Afwan, saya ingin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya melakukan pengajian atau yang biasa disebut selamatan di malam hari sebelum hari pernikahan? Apakah itu termasuk syariat Islam? Jika bukan, lalu bagaimana cara menjelaskan kepada ibu kita mengenai hukum tersebut? Sebab ibu bilang terus melakukan selamatan kekeh. Taib, selamatannya nanti walimahan, gitu aja. Bu, dijama aja selamatannya pas walimahan. Karena itu selamatan yang memang disyariatkan, dianjurkan. Adapun ini menambah beban aja, Bu. Ya, maka sebaiknya tidak usah. Anak kuliah antum lebih tahu bagaimana cara menasihati beliau. Anak cuma memberi masukan seperti itu aja. Bahwa saya selamatan yang lebih tepat adalah di walimahan itu selamatan. Itu selamatan. Kita tuh ketika belum nikah, kan belum nikah. Kita gak tahu besok apa yang terjadi. Jangan diselamatin dulu. Nanti pas sudah nikah, baru yuk kita selamatan. Gitu aja. Ya? Gitu ya? Iya, gitu aja. Anda hanya bisa begitu. Karena waktu sempit sekali. Ini perjalanan masih panjang. Anda belum lihat Google Map juga, jangan-jangan merah semua ini. Ya? Jazakumullah khairan jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.